بسم الله الرحمن الرحيم. Ibu-ibu dengar? Dengar enggak? Alhamdulillah. Anak kira sudah bikin majelis sendiri, Mas. Belum. Ya, kita kembali kepada sabda Rasulullah SAW tadi, hadis Mu'adz bin Jabal. Yang orang itu sholat, orang itu masya Allah zakat, orang itu amalan sunnahnya banyak, tapi kok ternyata bisa masuk neraka gara-gara lidahnya. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan sebuah hadis, yang hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Hakim dan Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad. Rasul ini pernah ditanya, ya Rasulullah, ini buat ibu-ibu nih, inna fulanatan tusalli al-lail wa tasumu an-nahar wa fi lisaniha syai' yu'dhi jiranaha salita. Rasul, ini ada perempuan nih. Ini pertanyaan tentang seorang perempuan, enggak disebutin namanya. Enggak disebutin. Ditanyakan, ini ada seorang perempuan, masya Allah, sholat malamnya pateng. Pateng itu rajin. Ya. Sholat malamnya tekun. Selalu sholat malam dia itu. Puasa sunnahnya jangan ditanya. Dia orang yang rajin puasa sunnah. Tapi ini ada satu aibnya dia. Apa? Wa fi lisaniha syai', kalau ngomong itu pedes. Suka nyakitin tetangganya. Salifah. Ada perempuan-perempuan yang pedes ya. Mungkin entah faktor apa ya. Faktor sambel. Tapi yang jelas ada yang ngomongnya pedes. Ini sahabat tanya tentang wanita yang ahli sholat malam, yang ahli puasa sunnah, tapi kalau ngomong pedes suka nyakitin tetangganya. Apa kata Rasulullah SAW? La khaira fiha. Enggak ada baiknya perempuan ini. Hiya finnar. Dia di neraka. Ingat ibu-ibu tuh, hati-hati. Jangan baik sama Allah, tapi tidak baik sama tetangganya. Di neraka tempatnya. Bahkan Rasul mengatakan, la khaira fiha. Enggak ada kebaikan perempuan ini. Urusan sama Allah itu gampang kita. Kita tinggal minta maaf, istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Tapi urusan sama manusia sulit. Kita tadi malam udah berbicara tentang memaafkan itu. Kadang kalau berat orang untuk memaafkan. Gimana kalau kita sering menyakitin dan kita tidak mau minta maaf? Kita bahkan bangga dengan hal itu. Hiya finnar, yang seperti ini di neraka tempatnya. Kemudian ditanya lagi tentang wanita lain. Tusallil maktubah, ini ada fulanah Rasul, dia sholatnya 5 waktu aja, puasanya Ramadan aja, tapi kelebihan dia itu wa tatasaddaq bil athwar wa laysa laha syai'un ghairuh wa la tu'zi ahadin. Tapi dia itu kalau punya rezeki, dia punya ya kurma sama susu ya, dia bikin makanan, dia bagiin ke tetangga-tetangganya, dan dia gak punya kecuali itu. Bayangkan, dia bukan orang kaya yang bisa berbagi ke tetangganya. Tidak. Dia memiliki sedikit, tapi dia berbagi. Dan lebih dari itu, dia tidak mengganggu satu orang pun. Apa kata Rasulullah SAW? Hiya fil jannah. Ini yang di surga, kata Rasulullah SAW. Maka ibu-ibu ingat, hablum minallahnya dijaga, hablum minannasnya juga harus dijaga. Masih ada waktu lah. Ibu-ibu belum bosan kan? Nah, kita lanjutkan. Kalau ibu-ibu ngomong Ustaz, cukup Ustaz, cukup, berhenti Ustaz, enggak apa-apa. Karena saya lihat sudah ada majelis sendiri barusan ini. Hati-hati, kita lihat lidah ini ternyata merusak hubungan antara masyarakat. Bahkan ada wanita-wanita yang menjadi tukang pos ke neraka. Kurir ya, kurir ke neraka. Siapa itu? Orang-orang yang suka ngomongin orang, mindah omongan orang. Dan subhanallah, subhanallah ya. Saya tidak mengatakan banyak di wanita, di laki-laki mungkin ada. Tapi sebagian perempuan itu tidak sadar kalau dia sedang merusak. Umpamanya gini, ini kejadian, kejadian sama keluarga lah. Keluarga ini dapat omongan. Dia datang ke anak. Anak ini dijelek-jelekkan sama fulan, fulan, fulan, fulan. Dijelek-jelekkan, pokoknya habis anak udah apa tadi. Anak tanya sama dia, siapa yang ngasih tahu? fulana, yang enggak benar fulana. Yang enggak benar fulana. Karena apa? Karena orang ini selama ini enggak ada masalah. Walaupun dia dijelek-jelekin, tapi namanya orang enggak tahu kalau dijelek-jelekin, maka dia merasa tidak ada masalah. Ketika ada nindah omongan itu kepada dia, mulailah rusak hubungan itu. Dan tidak masuk surga. La yadkhulul jannah namam. Enggak masuk surga tuh. Orang yang suka mindangin omongan. Padahal dia mungkin tujuannya bukan merusak. Tujuannya dia, anak ingin melaporkan supaya kau itu dikasih tahu lah, kau itu dijelek-jelekin sama fulana. Tapi ternyata hal itu membuat rusaknya hubungan dan dia dapat masuk neraka gara-gara omongannya. Di antara yang sering jadi omongan ibu-ibu ini, suka ngomongin tetangga, suka ngomongin temennya. Tapi di sini mudah-mudahan enggak ada. Kita lihat istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Istri Rasul sallallahu alaihi wasallam aja pernah ya. Karena mereka enggak maksum. Mereka manusia biasa, mereka bisa berbuat dosa. An Hudzaifah bin Yaman, an Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah bercerita, pernah suatu hari aku berkata kepada Nabi, "Hasbuka min Safiyyah kadza wa kadza, ta'ni qasira." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Kau ini cukup loh, Rasul. Safiyyah itu pendek maksudnya." Dia hanya ingin mengatakan Safiyyah binti Huyai, istri Nabi yang lain. Aisyah mengatakan pendek tuh Safiyyah. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Subhanallah ya. Ketika ibu-ibu renungkan sabda Nabi ini, dia mengatakan kepada istrinya, Aisyah, "Laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri lamazajat." Aisyah, kau telah mengeluarkan satu perkataan yang kalau dicampur dengan air laut, rusak air laut itu. Air laut, bayangkan, yang luasnya 3/4 bumi ini, lautan itu, kalau dicampur dengan ghibah, dengan ngomongin orang itu bisa bercampur air laut itu, bisa rusak air laut itu. Ini pertanda ghibah itu gak main-main. Bahkan ibu-ibu, yang lebih berat lagi, Allah Subhanahu wa taala memberi contoh, "Wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu an ya'kula ahadukum lahma akhihi maitan fakarihtumu." Dan jangan sebagian di antara kalian itu menggibahin sebagian yang lainnya. Ngomongin orang lain jangan. Kemudian Allah kasih contoh. Apa mau kalian itu makan daging saudara kalian yang bangkai? Ibu-ibu mau sekarang umpamanya ada saudaranya mati di depannya, kemudian satu ambil pisau, kakinya dimakan. Yang satu ambil kupingnya, yang satu ambil hidungnya. Kita enggak mau bangkai saudara kita. Dan ghibah itu seperti itu, sama seperti itu. Orangnya enggak ada. Kita ngomongin seperti kita itu makan bangkai. Apalagi kalau sudah ada satu yang ngomong, wah, yang satunya manas-manasin kan. Oh iya betul tuh. Ana pernah kayak gitu. Yang satunya, oh iya, ana juga pernah. Memang enggak benar tuh dia. Mulai panas tuh. Itu seperti semua punya pisau dan garpu motongin saudaranya. Padahal kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man satara musliman satarahullah." Barang siapa yang menutupi aib saudaranya, Allah akan tutupi aibnya. Kulluna dzuyub. Semua kita punya kekurangan. Semua kita, jangan sok sempurna, sok enggak punya salah. Kita punya kekurangan. Dan kalau kita mau dipreteli kekurangan kita, Allah akan preteli habis kita. Maka kalau ada saudara kita yang ngomongin saudara yang lainnya, kasih tahu, janganlah. Apa kau mau bagi-bagi pahalamu kepada dia? Sekarang banyak yang bertanya, "Ustaz, apa acara-acara di TV apa yang biasanya gosip ya? Gosip terus apa? Apa ibu-ibu? Silet. Apa lagi? Was-was. Wah, apalah. Yang apa ibu-ibu tuh? Ibu-ibu tuh apa? Itu masuk ghibah enggak? Masuk ghibah enggak? Masuk. Ada yang masuk, ada yang tidak? Ada yang masuk, ada yang tidak? Rasul sallallahu alaihi wasallam, saya tidak membolehkan nonton itu, tidak. Cuma saya ingin mendudukkan permasalahan masalah ghibah ini. Rasul berkata, ghibah itu zikruka akhaka bima yakrah. engkau mengomongkan saudaramu tentang sesuatu yang dia tidak suka. Itu namanya ghibah. Sahabat tanya, in kana fihi ma aqul, ya Rasulullah, kalau yang ana omongkan itu benar, enggak bohong. Kata Rasulullah SAW, in kana fihi ma taqul faqad irtabta. Kalau yang kau omongkan benar, ada di dia, itu yang namanya ghibah. Wa illa faqad bahattahu. Tapi kalau enggak ada, itu namanya fitnah. Ngomongin orang. Kalau ternyata kita dusta. Bagaimana dengan acara-acara di televisi itu? Sebagian artis itu senang diberitakan. Bahkan bayar dia. Oh, bagaimana dia itu dipublikasi, itu enggak masuk ghibah karena dia suka. Kemudian acara itu juga ada yang acaranya senang. Acara pernikahan umpamanya, acara punya anak, itu satu kesenangan, tidak jadi ghibah. Tapi kalau diceritakan tentang perceraian, tentang ini melakukan apa? Tindakan mesum, ini melakukan selingkuh, ini itu pokoknya yang jelek-jelek, itu masuk ghibah. Sesuatu yang tidak disukain oleh orang kemudian diceritakan, itu ghibah. Kalau dia suka, itu tidak masuk ghibah. Jadi di sini Rasul sudah memberikan qaid ya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Abu Dawud, ketika beliau Isra Mi'raj, lamma urijadi, ketika aku Mi'raj, marartu biqaumin lahum atharun min nuhas. Aku melewati suatu kaum yang mereka memiliki kuku dari tembaga. Kuku dari tembaga. Yakhmishuna wujuhahum wa sudurahum. Yang dia lakukan itu menggaruk ya. Mencakar wajah dan dadanya. Faqultu man haula ya Jibril? Jibril, siapa mereka ini? Qala haula alladzina ya'kuluna luhuman nas wa yaqauna fi a'radihim. Itu orang-orang yang suka makan daging orang lain. Wa yaqauna fi a'radihim, dan mereka suka ya membicarakan kehormatan saudaranya, menceritakan keburukan-keburukannya, menjelek-jelekkan saudaranya. Hati-hati ibu-ibu. Ini lidah ya, ini lidah. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح